Oh Tuhan, kuatkan aku untuk lalui jalan hidup ini. Yang ku inginkan selalu ada dalam ridho-Mu. Berikanlah petunjuk-Mu agar diriku untuk menuju surga yang telah Kau janjikan. Ampunkan diriku jika selama ini hanyalah berbuat dosa. Tak sanggup diriku bila di akhir hidupku menanggung sisa. Selamat.